إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن نلتقي في موعدنا القادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, di akhir kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dengar di kajian ini menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah untuk kita dan tidak menjadi hujjah atas diri kita, dan semoga itu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah karena Dialah yang bisa menjawab doa-doa kita dan Dialah harapan kita semuanya. Ya, kita ucapkan selamat tinggal sampai bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan dari syarah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari bab yakin dan tawakal. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Al-Ustaz Anas Burhanuddin yang telah menerjemahkan dars yang telah Syekh sampaikan tadi. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar atas kerendahan hati Anda menyimak dan mengikuti dars kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali menyimak kajian bersama beliau di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf atas begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan di kesempatan sore hari ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mengumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kudhaifan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله.